Cinta ini sudah direkayasa, diolah alih semanis madu. Tetapi berpisah, tetapi berpisah. Cinta Lesti ini sudah jadi dilema. Beritanya pun selalu jadi topik utama. Nuansanya tak lagi melukiskan pesona indahnya kemesraan. Jalinannya tak lagi menjanjikan masa depan kebahagiaan. Semua kalau cinta sudah direkayasa dengan gaya cantik luar biasa. Rindu buatan, rindu sungguhan, susah dibedakan. Kalau cinta sudah direkayasa, banyak pocah di sulap kedewasa. Ku diam kaya, ada budaya tak lagi terjaga. Ayo berdoa, ayo ajarin nih. Terima kasih.